Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima kathira amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran ayat ke-104. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keutamaan sekelompok manusia yang menunaikan tugas menyeru kepada al-khair, kepada kebaikan, dan memerintahkan manusia untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Allah sampaikan bahwasannya kelompok manusia tersebut dikatakan sebagai al-muflihun, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Dari ayat ini menunjukkan bahwasannya seseorang yang bergiat di dalam tugas dakwah, menebarkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunaikan tugas dalam rangka li'la bi kalimatillah, meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengajak manusia untuk berjalan di atas al-khair, kebaikan. Segenap kebaikan adalah sesuatu yang selaras dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap al-khair, kebaikan, adalah segala sesuatu yang selaras dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah tugas yang mulia, menyampaikan al-haq, kebenaran, di tengah berbagai macam kebatilan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dalam surat An-Nahl ayat ke-125. Serulah oleh engkau ke jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah dan dengan nasihat yang baik dan berjidalah pada mereka dengan cara yang baik pula. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, memerintahkan, menegaskan perintahnya kepada kita semua untuk mengajak manusia ke jalan Rabbnya dengan cara yang hikmah, yaitu yang selaras dengan Al-Quran was-sunnah bifahmi salafil ummah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik, sehingga dakwah yang mulia ini tersampaikan dan dakwah yang mulia ini bisa diterima di segenap lapisan masyarakat. Penting sekali kita memberikan teladan, memberikan contoh nyata di hadapan kaum muslimin yang lain, baik dalam bentuk ucapan, tutur kata, ataupun dalam bentuk perbuatan. Sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwasannya bisa saja seseorang itu dia memiliki bekal keilmuan yang cukup, namun manakala dakwah itu tidak diiringi dengan suluk, perilaku, tindakan, tutur kata yang baik, maka dakwah yang ia tunaikan bisa tidak diterima dan tidak berkenan di hadapan manusia. Artinya bahwasannya sesuatu yang sebenarnya baik, tapi karena ketika menyampaikan, ketika melakukan satu bentuk penyampaian dakwah itu dengan cara-cara yang tidak hikmah, menjadikan orang kemudian lari dari dakwah itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru. Bashiru wa la tunaffiru." Permudahlah oleh kalian dan jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Gembirakan dan jangan sampai orang itu lari dari agama. Artinya bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membimbing kita agar dalam dakwah ini tidak menimbulkan sesuatu yang berbentuk fitnah karena salah di dalam menerapkan uslub atau salah di dalam menerapkan perilaku keseharian. Jadi bisa jadi kesalahan itu dilakukan oleh oknum, tetapi masyarakat menilai kemudian mengeneralisir. Ini yang berbahaya, yang kemudian menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Oleh karena itu bagi para da'i ilallah untuk senantiasa memperhatikan apa yang dilakukannya, baik tindakan ataupun tutur katanya. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa berupaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan dakwah itu sendiri adalah berupaya untuk menciptakan sesuatu yang baik, yang baik bahkan menjadi lebih baik dengan dakwah itu sendiri. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menyebutkan tentang keutamaan dakwah di dalam As-Sahihain dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan nasihat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat sebelum menyerahkan tongkat komando di dalam peperangan Khaybar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab dirimu, itu lebih baik bagi dirimu dari mendapatkan unta merah. Unta merah adalah sebuah perlambang, yaitu harta yang sedemikian sangat berharga di kalangan orang-orang Arab, Dan unta merah adalah perlambang ketinggian daripada sebuah nilai kepemilikan. Maka walaupun tinggi nilainya unta merah itu, namun itu tidak menjadi sesuatu yang bernilai tinggi ketika dihadapkan dengan seseorang yang mengantarkan orang lain sehingga orang lain tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini pula hendaknya kita bersegera, bersemangat untuk menebarkan hidayah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan, seseorang mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian ia berada di atas jalan al-haq. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau atas sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi dirimu, maka minta tolonglah kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini mendorong kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena dakwah ini sebagaimana tadi disebutkan, dakwah ini adalah merupakan ibadah, merupakan satu bentuk ibadah yang azimah, ibadah yang teramat agung. Dan diterimanya satu ibadah tidak terlepas dari adanya syarat ikhlas lillahi ta'ala dan mutaba'ah li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka ketika seseorang menunaikan dakwah, hendaklah ia berupaya untuk menjadikan apa yang ia perbuat itu sebagai bentuk amalan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwah fiddin azakumullah, kita tentu menginginkan bentuk ibadah yang kita lakukan, yang kita perbuat adalah bentuk ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kemudian dakwah yang kita tunaikan lantas sesuatu yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun mengingatkan tentang keutamaan seseorang yang melakukan tugas kemuliaan ini, yaitu tugas yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Ali Imran ayat ke-104. Yad'una ilal khair. Mereka menyeru kepada kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam Sahih Muslim, hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada seseorang sebuah kebaikan, maka baginya pahala yang semisal dari orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi ini adalah sebuah dorongan bagi kita, motivasi bagi kita. Andai orang yang kita dakwah ini kemudian dia melakukan kebaikan, maka ia dapat pahala orang yang menunaikan kebaikan ini. Dan kita pun akan mendapatkan pahala dengan sebab orang tersebut menunaikan kebaikan. Karenanya jangan kemudian kita meremehkan nilai-nilai kebaikan itu, walaupun mungkin menurut kita ah itu sesuatu yang kecil, itu sesuatu yang remeh. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau remehkan sesuatu yang ma'ruf walaupun itu sedikit. Satu contoh misalnya, di lingkungan kita ada masjid. Kita mengajari anak-anak belajar membaca Al-Quran. Nampaknya ini sesuatu yang biasa di tengah masyarakat kita. Banyak di tengah masyarakat ada TPA, ada TPQ, sesuatu yang biasa. Tetapi manakala kita mengingat apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mau mengajari tentang Al-Qur'an. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian. Sebaik-baik kalian. Ini menunjukkan keutamaan orang yang mau belajar tentang Al-Qur'an dan orang yang mau mengajari tentang Al-Qur'an. Nampaknya mungkin bagi kita, apa sih artinya mengajari anak-anak mulai dari A, Bata, dan seterusnya. Nampaknya ini adalah pekerjaan rutinitas, pekerjaan yang mungkin kita anggapnya biasa. Padahal di balik itu semua, bukan semata kita mengajari anak itu mengenal huruf, tetapi lebih daripada itu sebenarnya kita sedang menanamkan pada diri anak untuk mencintai kalamullah. Bagaimana mungkin seseorang mencintai kalamullah kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran? Bagaimana mungkin dia mencintai kalamullah kalau untuk menyentuh mushaf Al-Quran saja tidak memiliki keberanian? Kenapa tidak memiliki keberanian? Karena dia merasa, saya tidak bisa baca. Jadi, dengan kita mengajari anak-anak membaca Al-Quran dengan tartil, dengan cara yang baik, itu sebenarnya di balik itu semua kita sedang menanamkan satu mental, bukan revolusi mental, satu mental kepada anak didik kita, satu tabiat, satu kepribadian yang sangat agung, yang sangat agung. Sehingga kalau kepribadian ini tertanam pada diri anak, luar biasa. Apa itu kepribadian? Kepribadian mencintai kalamullah. Kepribadian ingin mengamalkan Al-Quran. Kepribadian ingin selalu dekat dengan Al-Quran. Kepribadian dengan mengukur segala tingkah laku perbuatan tutur katanya dengan Al-Quran. Dan tentunya wassunnah. Dan ini semua diawali. Diawali ketika kita menanamkan, mengajari mereka membaca, menulis tentang Al-Qur'an. Ini proses tarbiyah. Ini proses tarbiyah. Lebih daripada itu, kita yang mengajari akan senantiasa menuai pahala. Setiap anak ini, dia beranjak dewasa, ia kemudian sudah usia lanjut, dia tetap membaca Al-Quran. Dengan sebab kita, dia bisa membaca Al-Quran. Pahala itu terus mengalir kepada kita. Luar biasa. Satu anak, dua anak, tiga anak, sepuluh anak, sekian puluh anak. Lipat pahala untuk kita. Walaupun kita sudah meninggal dunia, itu terus mengalir sebagai amal jariah kita. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang kemudian diamalkan oleh orang yang mendapatkan ilmu tersebut. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya mungkin bagi kita Ya ngajari Quran kan biasa saja. Ya. Tetapi ketika kita mengetahui makna hakikat di belakang itu, kita menjadi bertambah semangat. Ya. Kita bertambah semangat untuk menjadikan anak-anak ini, ya, dalam membaca Al-Quran, tahsinnya, ya, membacanya dengan tartil. Masya Allah. Tentu benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ini salah satu bentuk dakwah. Belum kalau orang tuanya tahu, oh anak saya sudah bisa baca Qur'an, senangnya luar biasa, masya Allah. Ini bisa menjadi wasilah untuk dakwah berikutnya. Ya. Melalui anaknya, ya, dan kemudian orang tuanya bisa didakwahi. Masya Allah. Satu keutamaan yang sangat besar bisa kita dapatkan, ya, dengan dakwah ini. Maka barang siapa yang menunjuki kepada seseorang tentang satu nilai kebaikan dan ia kemudian mengamalkan nilai kebaikan itu, maka orang yang menunjuki itu pun mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa memerintahkan kepada kita untuk berbuat kebaikan tersebut. Dalam bahasa yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'in. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan, innallaha kataba al-ihsan, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan. Kataba yakni aujaba. Kataba maknanya adalah aujaba, mewajibkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ta'ala aujaba al-ihsana ala kulli syai'in. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada kita semua tentunya untuk berbuat ihsan, berbuat baik terhadap segala sesuatu. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang dimaksud dengan berbuat baik meliputi kepada tiga hal. Wal ihsanu yakunu bainal abdi wa bainar rabbi. Berbuat ihsan, seseorang berbuat ihsan kepada Rabbnya. Yang kedua, wa bainal abdi wa bainan nas. Berbuat ihsan seorang hamba kepada sesama manusia. Kemudian wa bainal abdi wa bainal bahaim. Seseorang berbuat ihsan, seorang hamba berbuat ihsan terhadap hewan-hewan peliharaannya. Karena di dalam hadis ini disebutkan, lanjutan daripada hadis ini disebutkan, fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Jika kalian membunuh, maka baguskanlah cara membunuh tersebut. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzabha. Dan apabila engkau menyembelih, kalian menyembelih, maka perbagus cara menyembelihnya. Al-hadith. Dalam hadith ini riwayat Muslim. Jadi, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang dimaksud ihsan, berbuat ihsan seorang hamba kepada Rabbnya, ini adalah, amal ihsanu bainal abdi wa bainal rabbi, fahuwa a'la maratibiddin. Perbuatan ihsan seorang hamba terhadap Rabbnya, ini adalah merupakan tingkatan yang paling tinggi di dalam tingkatan agama. Kenapa demikian? Wa dzalika bi ayya'budu rabbahu ka'annahu yusyahiduhu. Karena sesungguhnya seorang hamba tersebut ia menyembah, beribadah kepada Rabb-nya seakan-akan ia menyaksikan, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana makna al-ihsan, pengertian al-ihsan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Jibril. Hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril yang menyerupakan sosok seorang laki-laki, Jibril bertanya, akhbirni anil ihsan, atau ditanya tentang apa itu al-ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah Maha melihat dirimu. Ini tingkatan ihsan, tingkatan tertinggi di dalam agama. Maka seseorang yang dia berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wala yusrik bihi syai'an, wala tusriku bihi syai'an, dan janganlah kalian, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu pun. Ini perbuatan ihsan. Demikian juga seseorang disebutkan di sini, wa yakhafahu wa yarjuah, dan ia juga takut kepada Allah, ia juga mengharap kepada Allah dengan perbuatan ihsan tersebut. Maka seseorang yang benar-benar berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan kemudian mendurhakai, tidak akan kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia akan senantiasa berada di atas jalan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memerangi kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Kemudian al-ihsan, berbuat baik, seorang hamba berbuat baik kepada sesamanya, meliputi berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan, wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian kepada kedua orang tua kalian berbuat ihsan, berbuat ihsan terlebih setelah mereka dalam keadaan sepuh, usia telah lanjut, tenaga sudah berkurang, mata pun penglihatan sudah sedemikian rabun, maka kelemahan demi kelemahan ada pada diri orang tua. Di saat itulah seorang anak menunjukkan baktinya kepada orang tua. Inilah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang berbuat ihsan kepada sesamanya. Berbuat ihsan juga semestinya kita lakukan kepada istri kita. Ketika kita berbuat ihsan kepada sesama manusia, di antaranya adalah kepada istri kita. Hendaklah diperlakukan secara baik istri kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah engkau kalian pergauli mereka, yaitu para istri kalian, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Di antara cara yang baik memperlakukan para istri, yaitu tidak melakukan tindak kekerasan kepada sang istri. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan contoh dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Muslim. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qat bi yadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayyu jahida fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak melakukan, tidak memukul, melakukan tindak kekerasan fisik. Tidak kepada istrinya, tidak kepada pembantunya. Kecuali manakala beliau sedang berjihad di jalan Allah. Beliau gunakan tangannya untuk memukul. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manakala keluarga muslim mengamalkan hadis ini, seorang suami mengamalkan hadis ini, maka niscaya di dalam rumah seorang muslim tidak akan terjadi KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Pasalnya berat. Ya, berat kan? KDRT itu termasuk pasal lumayan. Ya. Nah, ini menunjukkan Islam sudah sedemikian rupa membingkai kehidupan rumah tangga itu dengan penuh kasih sayang. Mengedepankan cinta, mengedepankan kasih sayang, mengedepankan kelemah lembutan. Walaupun tidak meninggalkan sikap tegas, manakala anggota keluarga mungkin melakukan bentuk penyelewengan, sesuatu yang menyelisihi syariat. Ya. Tentunya dengan sikap tegas, diliputi dengan sikap hikmah. Ini adalah tugas kita di dalam membina, di dalam melakukan satu bentuk perbuatan ihsan terhadap sesama manusia. Demikian juga berbuat ihsan terhadap sesama manusia kepada anak-anak kita, anak-anak salafiyin terkhusus, anak-anak kita yang menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersikap lemah lembut kepada anak-anak dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab Al-Jami'. Beliau Nabi sallallahu di dalam hadis itu disebutkan yazuru Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurul ansar wa yusallim ala sibyan wa yamsahu ru'usahu wa fi riwayatin wa yad'u lahu. Di dalam riwayat lain yang disebutkan oleh riwayat An-Nasa'i disebutkan wa yad'u lahu. Riwayat At-Tirmidzi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke orang-orang Ansor, ke perkampungan Ansor, beliau mengucapkan salam kepada anak-anak. Beliau belai, diusap kepala anak-anak Ansor tersebut. Jadi beliau ucapkan salam, beliau mengusap kepala anak-anak Ansor. Dalam riwayat lain, beliau mendoakan anak-anak. Ini menunjukkan sikap kelemah lembutan beliau kepada anak-anak. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah teladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kalian uswah hasanah, contoh yang baik. Termasuk di dalam berbuat ihsan, berbuat baik kepada anak-anak. Yaitu dengan mentarbiah mereka, mendidik mereka, mendidik adab, mendidik sopan santun, mendidik akhlak yang mulia. Selain tentunya mendidik akidah yang sahihah, mendidik manhaj yang lurus dan pendidikan-pendidikan syariat yang lainnya. Ya, mentarbiah mereka sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Ini adalah perbuatan ihsan. Berbuat ihsan kepada anak yaitu dengan mendidik mereka. Mendidik sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga anak-anak kita mencintai kalamullah, sehingga anak-anak kita mencintai sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga anak kita memerangi kesyirikan dan para pelaku kesyirikan, sehingga anak kita memiliki kepribadian untuk enggan bahkan memerangi kebid'ahan, sesuatu yang menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini bahagian ihsan, bahagian daripada kita berbuat baik kepada sesama manusia, yaitu berbuat baik kepada anak-anak kita. Termasuk bainal abdi wa bainan nas, yaitu berbuat baik kepada tetangga kita. Tadi pada sesi pertama telah disinggung bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga kita, tentunya dengan cara-cara yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak lepas dari koridor syariat. Ini semua adalah merupakan tuntunan agama yang mulia. Manakala kita mempraktikkan nilai-nilai agama secara baik di dalam masyarakat, secara perlahan-lahan masyarakat akan terbina dengan sebaik-baiknya. Tentunya fasta'in billah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hendaknya kita terus memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita senantiasa mengupayakan terus memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat kita berupaya menunaikan tugas dakwah ini? Karena tabiat manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lemah. Tidak bisa kemudian kita bangga diri, siapa ini saya? Saya sudah belajar sekian tahun di syekh, masyayikh dan seterusnya. Tidak bisa. Sehebat-hebatnya manusia, dia diciptakan dalam tabiat yang lemah, serba memiliki keterbatasan, serba memiliki kelemahan. Karena itu memang sudah dimaktubkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khuliqal insanu da'ifa, diciptakannya manusia itu dalam keadaan da'if, lemah. Ya, jangan petantang-petenteng, ya, merasa diri paling bisa misalnya, ya, merasa diri, ya, paling pintar, merasa diri ujub dan seterusnya. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari as-sayyiat, dari akhlak yang buruk seperti itu. Maka teruslah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita menyadari betapa terbatasnya kemampuan kita, betapa lemahnya diri kita, dan betapa sekian banyaknya kita melakukan salah dan dosa. Terus memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat, terus memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala membantu dakwah kita, membantu apa yang menjadi tugas kewajiban kita, menyampaikan risalah yang mulia ini. Ini sangat penting sekali. Kita berdoa di sepertiga akhir malam, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengadukan setiap masalah yang ada pada diri kita, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon maghfirah, memohon ampunannya, memohon rahmatnya, memohon pertolongannya, memohon kemudahan ketika kita menunaikan tugas yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan-permohonan kita. Dan ini adalah sesuatu yang patut untuk kita lakukan. Ini berbuat ihsan kepada tetangga, hendaknya dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagaimana yang telah diajarkan di dalam syariat. Kemudian berbuat baik tidak hanya kepada manusia, juga kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya, termasuk kepada binatang peliharaan kita. Memberinya makan, memberinya minum, manakala itu dipelihara dalam keadaan di kerangkeng. Karena dalam riwayat-riwayat yang sahih disebutkan ada salah seorang wanita pelacur dari Bani Israel yang mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab memberi minum kepada anjing yang kehausan dan akan mati. Demikian juga sebaliknya, ada seorang wanita yang masuk ke dalam neraka disebabkan oleh seekor kucing yang ia ikat, yang ia kerangkeng, sehingga kucing itu tidak bisa mencari makan. Sementara kucing tersebut diikat, tidak diberi makan, tidak dilepas untuk kemudian dibiarkan mencari makan sendiri. Hadis sahih, seorang wanita masuk neraka dengan sebab kucing. Ini menunjukkan hak asasi binatang itu sudah sedemikian rupa diperhatikan oleh agama yang mulia ini. Bukan hak asasi manusia saja, tapi binatang pun mendapatkan perhatian dari agama kita yang mulia ini. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, ini adalah al-ihsan yang telah Allah wajibkan kepada kita untuk melakukannya, untuk berbuat, untuk mengamalkannya. Dan ketika seseorang berupaya dengan ikhlas karena Allah dan berupaya untuk menetapi apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mudah-mudahan amal perbuatan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi tabungan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam acara tausiah ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga dakwah kita semakin berkembang. Dan tentu saja dakwah kita yang kita tunaikan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat kita. Bolehkah mengucapkan salam kepada tetangga yang tidak diketahui agamanya? Nah, itu tugas kita untuk mengetahuinya. Tugas kita untuk mengetahuinya. Bagaimana caranya? Bisa tanyakan kepada Pak RT ketika kita misalnya datang atau berkunjung. Tanyakan rumah yang di sana itu Pak siapa, kemudian agamanya apa, pekerjaannya di mana, dan seterusnya. Masya Allah, kalau kita punya peta satu RT saja ya, peta siapa fulan, alan, dan seterusnya, itu akan memudahkan kita di dalam menunaikan dakwah. Ya kalau misalnya tidak tahu, segera sebelum kita bertemu orangnya, kita sudah mengetahui latar belakang orangnya. Bagaimana cara berdakwah dengan tetangga non-muslim? Ya muamalah seperti biasa, dengan tanpa harus menunjukkan walak kita kepada kekafirannya. Kita tidak menunjukkan walak kepada dia, kasih sayang kepada dia. Sebatas muamalah biasa saja. Sebatas muamalah biasa. Kecuali orang kafir tersebut sakit, kemudian kita berupaya untuk bisa mendakwahinya. Kita tahu tetangga kita non muslim, kita memberanikan diri menengok dalam rangka untuk mendakwahinya. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Ya. Misalnya, ya, maka tengok, jenguk. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjenguk seorang pemuda Yahudi yang sedang sakit. Ditengok oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemuda Yahudi ini diminta untuk mengucapkan syahadatain. Diminta untuk bersyahadat. Sang pemuda ini menatap ke ayahnya yang ada di dekatnya. Kemudian sang ayah mengatakan, ikuti apa yang diucapkan Abul Qasim. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuntun dia bersyahadat. Dan kemudian si pemuda ini pun meninggal dunia. Itu contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendakwahi non-Islam, artinya orang Yahudi. Nah, hal yang semacam ini bisa kita lakukan, tapi perlu hati-hati. Karena apa? Karena bisa diadukan sebagai bentuk apa? Pemaksaan mungkin, tapi kita lihat situasi keadaan. Tapi yang jelas kita tidak perlu takut untuk berdakwah kepada selain non-muslim. Berkaitan dengan bermuamalah dengan tetangga, di satu sisi kita berusaha untuk berperilaku baik, berkunjung dan sebagainya. Di sisi lain kita dihadapkan pada dalil-dalil yang mengarahkan untuk memilih teman yang baik. Tidak berteman dengan ahli maksiat, tidak berteman dengan orang yang berbeda akidah dan sebagainya. Bagaimana harus bersikap? Iya. Artinya, kita harus menunjukkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Terutama kepada tetangga-tetangga, kaum muslimin di sekitar kita. Akhlak yang baik. Adapun dia seorang muslim yang misalnya dia termasuk ahlu maksiat, orang yang suka berbuat kemaksiatan, ya, maka yang kita lakukan sebatas, ya, sebatas menyampaikan. Kalau misalnya bertemu, salam, sudah. Tidak lantas kemudian kumpul-kumpul, kongko-kongko di situ, tidak. Tidak boleh seperti itu. Karena itu pun akan, ya, kita harus menjaga, ya, keselamatan agama kita, ya. Kita datang ke rumahnya sebatas kita mendakwahi. Setelah itu selesai, sudah kita pulang, ya. Tidak kemudian lantas berlama-lama di situ, ngobrol kesana kemari dan seterusnya. Tidak demikian yang dimaksud. Tetapi sesuai hajat kita, kebutuhan kita, sebatas itu. Wallahu a'lam bishawab. Di Indonesia dulu mayoritas beragama Hindu. Bagaimana menurut Ustaz tentang wali songo yang berdakwah menggunakan metode agama Hindu seperti menggunakan wayang? Mereka beralasan bahwa dakwah harus melihat yang didakwahi. Pada dakwah dengan menggunakan cara yang tidak syar'i, apakah boleh? Seperti di zaman sekarang banyak ustaz berdakwah dengan menghalalkan segala cara, mereka berdalil dakwah seperti ini diterima di masyarakat. wasail, ini termasuk wasail, media untuk berdakwah ini pun harus sesuai dengan syariat. Media di dalam berdakwah ini pun harus dengan syariat. Tidak bisa misalnya kita berdakwah dengan tamtsiliyah. Apa itu? Sinetron. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam main drama. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang doktor. Ya. Ketika pemilihan, ketika akan pilpres. Iya. Doktor ini. Ya. Doktor ya. Pernah mulazamah dengan para masyayikh. Ya. Namanya saja doktor. Tapi dia bermain apa? Bermain sinetron dalam sequel yang beberapa menit. Sudah bermain drama, bermain sinetron, ya. Terus isinya kampanye lagi, memilih kecap nomor satu. Ya. Jadi tidak bisa yang demikian ini dijadikan wasilah media untuk dakwah. Oh, berdakwah dengan musik supaya menyentuh hati, tidak bisa. Ya. Kalau memang cara-cara seperti ini sudah dibolehkan, tentu para sahabat dulu ya, akan melakukannya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru melarang, mengharamkan musik. Ya. Jadi wasail, media untuk berdakwah itu pun harus sesuai dengan ketentuan syariat. Wallahu a'lam. Apa ganjaran jika kita menghidupkan satu sunnah? Mohon dalil. Seperti tadi disebutkan. Iya, dalilnya sudah. Menyayangi, berbuat ihsan kepada hewan itu meliputi semua hewan apa peliharaannya saja. Ya, semua hewan yang sekiranya itu tidak boleh dianiaya, kecuali yang memang sudah dinaskan. Misalnya cecak. Iya. Misalnya kalajengking, ya, itu kan boleh dibunuh. Ya. Adapun hewan-hewan seperti burung, ya, kemudian bahaim, hewan-hewan ternak, maka itu kita harus berbuat baik. Terutama hewan ternak dalam menyembelih saja, ya, satu alat penyembelih tersebut harus tajam. Jangan tumpul, menyembelih pakai gergaji misalnya. Tidak boleh yang seperti ini. Menyakiti, menzalimi hewan tersebut. Allahu a'lam bissawab. Kita sudah mengajari membaca Al-Quran setelah besar, banyak yang lupa dengan membaca Al-Quran. Ya, jangan sampai lupa. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Jika engkau tiga hari tidak membaca Al-Quran, maka raihlah secepatnya mushaf Al-Quran dan dibaca, supaya kita tidak termasuk orang yang mahjura, yang menelantarkan Al-Quran. Ya. Baca Al-Quran setiap hari, walaupun beberapa ayat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, baca beberapa ayat, walaupun beberapa ayat, baca. Pegang mushafnya, baca beberapa ayat, supaya kita tidak termasuk orang yang menelantarkan, membuang Al-Quran. Buku apa yang cocok dan harga terjangkau untuk belajar membaca Al-Quran? Aisar. Ada Aisar. Insya Allah itu bagus untuk kita pelajari. Bagaimana dengan anak yang enggan pakai hijab? Ya, diajari, dididik dengan cara yang hikmah, dibiasakan, dinasehati terus. Ya. Maka biasakan anak-anak berhijab ketika masih kecil. ya, masih umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun untuk membiasakan. Ya, untuk membiasakan. Bagaimana cara menasihati tetangga yang belum tahu adab-adab bertamu? Semisal bertamu pada jam-jam istirahat, pada dalam Islam boleh menolak tamu di saat pemilik rumah tidak berkenan. Bagaimana cara menasehatinya? Ya, datangi, diobroli dengan ya, diselingi nasihat misalnya. Atau dibuatkan ada tulisan-tulisan tentang adab-adab bertamu ya, disampaikan ya, dengan cara-cara yang ya, dengan cara-cara yang baik lah, sehingga ya, atau mungkin tetangga tersebut diajak ke pengajian, kemudian ditanyakan, kita bertanya kepada ustadznya, kemudian nanti menjelaskan sehingga tetangga itu tahu ya, taklim, diajak taklim kepada kita. Taib, sampai di sini wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada tutur kata yang tidak nyaman di hati, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan merahmati, memberi taufik kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.